Heran sayang, sambutlah ku datang. Kini ku bawakan hadiah yang indah, sebuah Yamaha yang berwarna merah. Alangkah senangnya akan segera ku coba pergi bertama siang membawa Yamaha yang indah warnanya, betapa gembira. Karena aku takut nanti kau celaka. Karena aku takut nanti kau celaka. Marilah segera kembali bersama ibu serta ayah menanti di rumah. Ibu serta ayah menanti di rumah. Aku turut serta karena aku takut nanti kau celaka. Karena aku takut nanti kau celaka. Marilah segera kembali bersama ibu serta ayah menanti di rumah. Ibu serta ayah menanti di rumah. La la la la la.